Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd, masih kita berada pada ayat ke-22 dari surat Al-Baqarah, yaitu qauluhu ta'ala alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa yaqulu al-imam al-mufassir Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala: وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. Ayat ini mengumpulkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan larangan dari beribadah kepada selainnya. Yaitu ayat ke-21 dan 22. Ayat ke-21 dan 22. Di mana pada ayat ini terkumpul padanya perintah dan larangan. Yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah semata, yaitu mentauhidkan Allah, dan larangan beribadah kepada selain Allah, yaitu menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan di dalam ibadah. Bahkan dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat ini merupakan perintah pertama dan larangan pertama di dalam Al-Quranil Karim. Perintah pertama dan larangan pertama dalam Al-Quranil Karim, yaitu perintah mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yakni perintah langsung dari Allah Azza wa Jal. Perintah langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah menyatakan: Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum. Perintah Allah, wahai sekalian manusia, Allah panggil semua manusia, ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadalah kalian kepada Allah, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Adapun ayat sebelumnya telah kita lalui, telah kita baca, di sana Allah menyebutkan ciri-ciri ahli takwa al-mu'minin, kemudian Allah menyebutkan ciri al-kafirin, lalu Allah menjelaskan ciri al-munafiqin. Ya, masih sebatas penjelasan. Iya. Ini ahlu taqwa ciri-cirinya, ini ahlu al-kufur al-kafirin, dan ini adalah al-munafiqin. Nah, kemudian pada ayat ini baru adanya perintah langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhir. Perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan yang pertama kali, yaitu Allah menyatakan fala taj'alu lillahi andadan Wa antum ta'lamun, dan jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di dalam ibadah kalian. Sementara kalian tahu, kalian mengerti dan kalian menetapkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Kalian menetapkan hal ini karena kaum musyrikin dahulu, musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bi rububiyatillah, mereka menetapkan rububiyah Allah. Bahkan mereka beribadah hanya kepada Allah di waktu syiddah, di waktu ketika mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan ditimpa musibah, dalam keadaan terancam jiwa dan keselamatan mereka. Disitulah mereka beribadah hanya kepada Allah, lupa kepada sesembahan-sembahan mereka. Artinya mereka tahu bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabbul Alamin, dan mereka tahu bahwasanya Allah saja satu-satunya yang pantas diibadahi. Akan tetapi, kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Ini penting untuk selalu kita perhatikan, kita pahami, kita ingat. Kenapa kaum musyrikin menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan mereka? Kenapa mereka masih berdoa kepada Lata, Uzza dan yang lainnya? Kenapa? Jawabannya, mereka jadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai perantara. Mereka bertawassul dengan berhala-berhala mereka, bertawassul di mana mereka yakin bahwa Allah saja yang maha kuasa, yang maha perkasa, Allah yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya. Mereka yakin ini. Namun mereka jadikan selain Allah sebagai wasilah, sebagai perantara, lalu mereka ibadahi, mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Yang mana ini, perbuatan mereka ini sama dengan perbuatan kaum musyrikin di zaman ini. Sama. Hakikatnya sama. Bertawassul dengan sekian bentuk tawassul yang syiriki. Kalau orang sekarang bertawassul dengan wali-wali yang telah mati, bertawassul dengan kuburan-kuburan, bertawassul dengan keris, bertawassul dengan situs-situs bersejarah, makam-makam, bertawassul dengan ini dan itu, ruh-ruh, bertawassul ya. Nah, sehingga mereka sering kita dengar, ala hadrati Syekh Fulan Al-Fatihah. Ya, sering kita dengar begini, ini tawassul ini. Ala hadrati Syekh Fulan ya, Al-Fatihah. Nah, tawassul. Ada tawassul bid'i, minimalnya bid'ah. Ya, bahkan bisa jatuh pada kesyirikan karena mereka menyebutkan nama masyayikh atau wali-wali tersebut dan bersandar kepadanya, meminta dengan memanggil namanya. Barakallahu fikum. Sehingga ayat ini tergabung terpadu padanya perintah dan larangan, bahkan perintah yang pertama kali dalam Al-Quran dan larangan yang pertama kali dalam Al-Quran. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya at-tauhid huwa a'zamu amrillah wasyirku huwa a'zamu ma nahallah, bahwa tauhid merupakan perintah yang terbesar, perintah yang teragung, perintah yang terutama, itu tauhid. Kalau perintah ini perintah yang paling besar, perintah yang sangat-sangat penting, yang utama, maka tentunya seorang hamba, seorang mukmin, mukminah harus mementingkannya, harus mengutamakan at-tauhid bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan at-tauhid, karena itu perintah yang paling besar, perintah yang paling agung. Demikian pula syirki, syirku billah merupakan larangan yang terbesar. Maka juga hendaknya wajib bagi kita semuanya untuk berhati-hati dari syirik dan berupaya menjauhinya sejauh-jauh mungkin. sebagaimana Nabi Allah Ibrahim berdoa, wa janubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, wahai Rabbku, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, kepada berhala-berhala. Perhatikan bagaimana Ibrahim mengucapkan doa ini dengan menggunakan lafaz wajnubni. Ya, wajnubni. Beliau tidak menyatakan nam ib'adni. Ib'adni, ini juga maknanya menjauhkan, ya. Ib'ad. Tapi beliau menyatakan wajnubni. Apa artinya wajnubni? Ai ja'alani wa dzurriyyati fi janib wa syirki ibadatil asnam fi janibin akhar. Ya, jadi benar-benar terpisah, jauh. Posisikan aku dengan anak keturunanku di satu sisi dan kesyirikan, peribadatan kepada berhala di sisi yang lain, terpisah. Perhatikan. Ini makna wajnubni. Barakallahu fikum. Ini tentunya menunjukkan betapa faqihnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan betapa takutnya beliau dari kesyirikan. Sehingga pada ayat selanjutnya Ibrahim alaihi salam menyatakan, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, sungguh berhala-berhala itu telah menyesatkan mayoritas umat manusia. Kala itu beliau hidup sendiri, Nabi Allah Ibrahim sendirian, seorang yang muwahid, yang beribadah kepada Allah satu-satunya, satu orang saja. Semua penduduk negeri tersebut melakukan kesyirikan beribadah kepada berhala. Ya apa? Nah, luar biasa tantangan yang beliau hadapi. Sehingga Nabi Allah Ibrahim berdoa dengan doa ini. Baik, summa qala rahimahullah wa bayanud dalili al-bahiri ala wujubi ibadatihi wa butlani ibadati man siwah. Dan juga ayat ini ada penjelasan tentang dalil yang sangat gamblang, sangat terang benderang tentang kewajiban beribadah kepada Allah semata dan batilnya peribadatan kepada selainnya. Wa huwa dzikru tauhidir rububiyyah almutadammini linfiradihi bil khalqi war rizqi wat tadbir. Yaitu adanya penjelasan, penyebutan tauhidur rububiyyah yang terkandung padanya pengesaan Allah di dalam penciptaan rizki dan pengaturan alam semesta ini. Barakallahu fikum. Ini penyebutan tentang apa? Rububiyah Allah, yaitu Allah menyatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian dan langit sebagai atap yang menaungi kalian, dan Allah turunkan dari awan air hujan yang penuh berkah, yang dengannya Allah menumbuhkan berbagai tanaman dan mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Allah yang melakukan itu semua. Ini terkait dengan rububiyyah Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah azza wa jalla. Fa idza kana kullu ahadin muqirran bi annahu laisa lahu syarikun fi dzalik, maka jika setiap orang menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya, kalau masing-masing telah menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya Rabbul Alamin, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah di dalam rububiyahnya, artinya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah, tidak ada yang mengatur pergerakan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan benda-benda luar angkasa kecuali Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang menumbuhkan padi, mengeluarkan berbagai jenis buah-buahan kecuali Allah tabaraka wa taala. Ya. Tidak ada yang menghidupkan ikan-ikan di laut dan berbagai hewan-hewan di lautan kecuali Allah tabaraka wa taala. Sudah masing-masing dari hamba Allah menetapkan ini semuanya milik Allah, hanya Allah yang bisa melakukannya. Ini adalah hak milik Allah tabaraka wa taala. Tidak ada satupun yang ikut andil dalam hal ini. Tidak ada. Tidak ada keyakinan bahwasanya ya tumbuhnya padi dan suburnya menghasilkan ya dengan hasil yang sangat banyak karena Dewi Sri, Dewi ini tidak ada. Ya. Demikian tidak ada pula yang meyakini di pantai selatan sana ada penguasa yang menguasai laut selatan, Nyi Roro Kidul atau yang semisalnya, tidak ada. Kalau sudah semuanya menetapkan demikian, hanya Allah Rabbul Alamin. Qala fakadzalika, maka demikian pula. Falyakun iqraruhu bi anna Allah la syarika lahu fil ibadah, maka konsekuensinya adalah hendaklah dia menetapkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Tidak ada sekutu di dalam peribadatan karena Allah satu-satunya Rabbul Alamin, Zat yang mencipta, mengatur dan memiliki alam semesta ini, maka dialah satu-satunya Zat yang pantas dan berhak untuk diibadahi. Sehingga ketika kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kita menafikan sekutu, tandingan bagi Allah di dalam rububiyahnya tadi, ya, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah tadi, maka keharusannya, kelazimannya kita juga menetapkan rububiyah Allah hanya bagi Allah. Kita menafikan, meniadakan berbagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan di dalam ibadah kepada Allah. Ya, dalam ibadah kepada Allah banyak tandingan. Ya, di antaranya yang tadi kita sebutkan. Barakallahu fikum. Tandingan dari kalangan jenis manusia, ataukah jin, ataukah jin yang mereka sebut dengan ruh-ruh, ya kan? Nah, demi ruh ini, ya, kita meminta keselamatan sehingga kita membaca Al-Fatihah. Ya, takut kepada ruh, minta perlindungan kepada ruh-ruh, ruh penjaga gunung, ruh penjaga, ya, barakallahu fikum, lembah, penjaga daerah ini, penjaga ini. Keyakinan-keyakinan khurafat seperti ini, ya, hal-hal yang berbau mistik ini sangat kental di tengah masyarakat kita di negeri ini, yang semua ini menyebabkan berbagai musibah, bencana, malapetaka yang tidak, seakan-akan tidak berhenti melanda negeri ini. Itu semuanya karena kesyirikan, perbuatan yang amat Allah murkai, perbuatan yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, mukmin yang berakal, yang faham dan mengerti tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bagaimana dia bisa melakukan kesyirikan kepada manusia yang lemah? Lemah. Yang Allah katakan, na'am, mereka itu yukhlaqun. Allah menyatakan dalam ayatnya, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Mereka telah menjadikan dari selain Allah tuhan-tuhan yang mereka ibadahi, sesembahan-sembahan selain Allah. Ya, sesembahan selain Allah. Dari manusia, jin, atau yang lainnya. Manusia yang masih hidup, ataukah yang sudah mati, yang mereka sebut dengan wali-wali, syekh-syekh, guru-guru, ya, habib-habib, kan gitu. Iya, ini kuburannya Habib Fulan. Ya, kalau Anda lewat kuburan ini, jangan langsung, harus mampir dulu. Kalau langsung bahaya, ya bisa kena musibah. Bahkan kepada batu-batu yang mereka yakini itu ada kelebihannya, ada kekuatan gaibnya. Nah, ini seperti ini banyak. Ini semuanya syirik. Fi uluhiyatillah, yang Allah katakan sesembahan-sembahan tersebut, la yakhluquna syai'a, tidak bisa mencipta sesuatu apapun, wahum yukhlaqun, mereka sendiri diciptakan, mereka adalah makhluk yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, mereka tidak bisa menahan dan menolak kemudaratan yang akan menimpa diri mereka, dan juga tidak mampu memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Bagaimana yang lain? Diri mereka sendiri tidak mampu untuk menolak madarat, memberikan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayah, mereka juga tidak mampu mematikan dan memberikan kehidupan, dan juga tidak mampu untuk membangkitkan. Gimana kok bisa mereka diibadahi? Aina uquluhum, di mana akal-akal mereka? Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadha awdahu dalilin aqliyin ala wahdaniyatil bari wa butlani syirki, dan ini adalah dalil yang sangat-sangat gamblang. Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas, gamblang, bahkan termasuk dalilul aqli yang sangat jelas, dalil akal dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di sana juga terdapat dalil-dalil akal. Maksudnya ketika seorang memikirkan dengan akalnya, sebatas dia memahami dengan akalnya, ya dengan pemahaman yang sederhana saja, dia telah sadar bahwasanya, ya barakallahu fikum, ada pencipta, ada pemilik alam semesta ini, ada yang berhak diibadahi. Sehingga pernah kita sebutkan bagaimana seorang Arab Badui bisa membantah Jahmi, seorang pengikut Jahmiyah yang beribadah kepada sesuatu yang tidak ada karena mereka menafikan nama-nama dan sifat Allah. Maka si Arab Badui ini dengan fitrahnya yang masih bersih, belum ternodai dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, ilmu-ilmu yang merusak akal, dari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik, belum terkotori dengan berbagai syubhat, maka si Badui ini menyatakan, alaysa al-ba'ra tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam tadullu alal masir, bukankah adanya kotoran onta menunjukkan adanya onta? Iya, ada kotoran hewan onta, ya pasti ada ontanya, gak mungkin gak ada. Bukankah ada telapak-telapak kaki musafir menunjukkan ada si musafir? Nah, perhatikan, dengan akal yang sederhana dia bisa memahami bahwasanya memang demikian pula, bagaimana mungkin tidak ada ilah sementara ya langit yang penuh dengan bintang-bintang dan matahari, lautan dengan gelombangnya, tidak mungkin di sana tidak ada pencipta. Pasti di sana ada al-ilah, pencipta alam semesta ini. Perhatikan, ya, seorang yang fitrahnya bersih demikian, dengan gampang mudah dia bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, satu-satunya sesembahan yang pantas diibadahi. Sehingga ayat ini termasuk ayat dari dalilul aqli yang sangat jelas menunjukkan tentang wahdaniyatil bari, ya, tentang keesaan Allah tabaraka wa taala. Dan juga ayat ini menunjukkan tentang batilnya syirik. Ayat ini merupakan dalil akal yang sangat jelas tentang kebatilan, kejelekan, kerusakan dari asyirku billah. Thumma yaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun yahtamilu annal ma'na annakum idza 'abadtumullaha wahda ittaqaitum bidzalika sakhatahu wa 'adzabah li'annakum ataitum bisababid dafi'i lidzalik la'allakum tattaqun. Makna ayat ini ada dua, ya, kemungkinan makna. Dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, annakum idza abadtum lillahi wahda, kalian jika beribadah kepada Allah saja satu-satunya, artinya kalian ketika mentauhidkan Allah dalam ibadah, beribadah hanya kepada Allah, sujud ruku hanya kepada Allah, menyembeli hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, khauf, merasa takut hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawassul hanya kepada Allah, bertabarruk hanya kepada Allah, mencari syafaat hanya kepada Allah, semuanya, semua jenis ibadah, ya, baik ibadah badaniyah atau ibadah qalbiyah atau ibadah maliyah, infak sadaqah hanya untuk Allah, bukan kepada wali-wali, bukan kepada ruh-ruh. Berkurban kepada Allah Jalla wa'ala, semuanya. Jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah, mempersembahkan ibadah untuk Allah saja satu-satunya, maka ittaqaitum bidzalika sakhatahu wa 'adzabah, dengan itu kalian telah terbentengi, terlindungi dari kemurkaan Allah dan azabnya. Ittaqaitum, ya, kalian telah terlindungi, terbentengi, ya, dari kemurkaan Allah dan dari azabnya. Ini makna yang pertama, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ya, ini dengan ibadah kepada Allah semata, dengan tauhid kepada Allah saja, kalian terlindungi, terbentengi, terselamatkan dari kemurkaan Allah dan azabnya. Ini makna yang pertama. Karena takwa itu dari nam al-ittiqa yattaqi, ya, dari ittaqa yattaqi at-taqwa. Ya, ini maknanya berlindung atau naam menyelamatkan diri. Nah, berlindung menggunakan pelindung atau tameng. Demikian. Wa yahtamilu. Kenapa? Li'annakum ataitum, karena kalian telah melakukan sebab ad-dafi' lidzalik. Kalian melakukan sebab yang bisa menolak azab dan kemurkaannya. Yaitu apa? Ibadatullahi wahda, tauhid kepada Allah. Wa yahtamilu, dan memungkinkan makna yang kedua, ayakunal makna annakum idza abadtumullah, kalian jika beribadah hanya kepada Allah, sirtum minal muttaqin, maka kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, al mausufina bittaqwa, yang bersifat dengan sifat takwa. Ini makna yang kedua. Iya. Makna yang pertama, kalian terselamatkan dari azab dan kemarahannya. Makna yang kedua, kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang mendapatkan berbagai janji-janji baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah janji tersebut di dunia berupa hidayah, ataukah janji tersebut di akhirat berupa keselamatan dan kenikmatan di dalam surga. Tsumma yaqulu rahimahullah wa kilal ma'nayaini sahih. Dan dua makna ini benar. Ya, dua makna ini benar. Wa huma mutalazimani, bahkan dua makna ini saling melazimi. Saling melazimi satu dengan yang lainnya. Faman ata bil ibadati kamilatan kana minal muttaqin. Barang siapa yang melakukan ibadah secara sempurna hanya untuk Allah, dia beribadah secara total kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, kana minal muttaqin, maka dengan itu dia tergolong hamba-hamba yang bertakwa. Wa man kana minal muttaqin, dan siapa yang tergolong al-muttaqin, hasalat lahu an-najatu min adabillahi wa sakhatihi, maka akan dicapai kesuksesan atau keselamatan. Ketika dia menjadi al-muttaqin, maka akan tercapai dengannya keselamatan dari azab Allah dan kemurkaannya. Demikian. Sehingga dua makna ini benar, bahkan saling melazimi satu dengan yang lainnya. Orang bertakwa akan selamat dari kemurkaan dan azab Allah. Yang selamat dari murka dan azab Allah termasuk hamba-hamba yang muttaqin. Demikian. Tsumma yaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala, tsumma qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijaratu 'iddat lil kafirin. Qala rahimahullah, wa hadha dalilun aqliyun ala sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma jaa bihi. Ayat ini adalah dalil akal dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat Allah tentang kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan benarnya apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi. Ya. Sehingga ayat ini menunjukkan tentang benarnya kerasulan beliau, artinya Nabi Muhammad benar-benar nabi dan rasul Allah, utusan Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua menunjukkan tentang benarnya syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi, beliau benar-benar seorang nabi dan rasul. Dan yang kedua, syariat yang beliau bawa adalah syariat yang hak, berasal dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala, Allah menyatakan, wa in kuntum, jika kalian, siapa mereka? Ma'asyaral mu'anidin lir rasul, yaitu orang-orang yang menentang rasul, para penentang rasul, pendusta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kufar Quraisy. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Quraisy. Ar-raddina da'watahu, yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-za'imina kadzabahu fi syakkin washtibahin mimma nazzalna ala 'abdina, yang menyangka, menganggap kedustaan Nabi dan ragu, menganggap ragu apa yang Allah turunkan, yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ragu terhadap Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal huwa haqqun aw ghairahu, apakah benar Al-Qur'an itu merupakan wahyu Allah yang datang dari sisi Allah atau yang lainnya. Fa hauna amrun tasafun fihi faisalah bainakum wa bainahu, maka di sini adalah perkara yang adil, padanya ada rincian atau pemisah. Nah, padanya ada pemisah antara kalian dengan dia. Jadi dengan ayat ini Allah ingin menunjukkan kebenaran dakwah Nabi dan kebenaran beliau sebagai utusan Allah dan Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dengannya Allah ingin memisahkan antara mereka yang kafir, penentang, pendusta dengan Nabi, ya, pembawa kebenaran, utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa annahu basyarun mithlukum, di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kalian. laisa bi afsahikum wala bi a'lamikum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang paling fasih dari kalian. Bahkan di antara mereka, tokoh-tokoh Quraisy, banyak yang paling fasih, yang terkenal kefasihannya, ya, terkenal kefasihannya. Barakallahu fikum. Di antaranya ayah dari Khalid ibn al-Walid yang dijuluki dengan Saif min suyufillah, pedang Allah, yaitu Khalid ibn al-Walid. Ayah beliau yaitu Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi. Al-Walid ibn al-Mughira ini seorang yang pakar dan pandai terkait dengan syair-syair Arab, sangat mengerti tentang lika-liku syair-syair, ya, mengerti, faham. Seorang yang fasih, ya, seorang yang fasih. Nah, namun karena takut celaan manusia, khawatir posisinya akan jatuh di tengah-tengah manusia di mata Arab, sehingga dia berani mendustakan Al-Quran. Ya, ketika dia Al-Walid ibn al-Mughira pertama kali mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah dibacakan, langsung dengan, ya, fitrahnya, langsung dia menyatakan, hadza laisa minas sihir wa hadza laisa minas syair, ini bukan sihir, ini bukan syair, aku sangat-sangat faham dan mengerti tentang syair, aku sangat faham, ini bukan sihir, ini bukan syair, kata dia. Namun ketika dia mendapatkan celaan, ancaman dari masyarakat Quraisy, karena dengan ucapan ini, ya, konsekuensinya dia membenarkan Al-Quran, sehingga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendapatkan, ya, ancaman dari manusia, nah, Anda membela Muhammad, kamu telah membenarkan Al-Quran, ya, dari berbagai kalangan termasuk keluarganya menentangnya, mengingkari apa yang dia katakan, maka na'udzubillah dia berbalik 180 derajat. Yang tadinya menyatakan itu bukan syair, itu bukan syair, ini bukan kalam manusia, ternyata dia menyatakan in hadza illa qaulal bashar. Ya, sebab Allah nukilkan dalam Al-Quran. Dia menyatakan ini tidak lain adalah ucapan manusia. Padahal tadi enggak, bukan ucapan manusia. Syair yang itu merupakan ucapan manusia. Dia mengingkarinya, tapi karena takut manusia, celaan, ya, ancaman mereka, berbalik 180 derajat menyatakan in hadza illa qaulul bashar. Maka Allah menyatakan sa'uslihi saqar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka saqar. Perhatikan ini juga, ya, takut manusia, takut ancaman manusia, kemudian membuang dan melepaskan akidah, iman, prinsip-prinsip Islam, ini berbahaya. Maka kata al-muallif di sini, dia itu seperti kalian, bahkan tidak lebih fasih daripada kalian, justru kalian fusaha'ul Arab, kalian orang-orang yang fasih berbahasa Arab, faham tentang syair-syair, kalian faham. Dan dia bukan seorang yang lebih berilmu, lebih pandai daripada kalian, karena Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, ya, inna ummatun ummiyah, kami ini adalah umat yang ummi, la naqra'u wa la nahsib, kami tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau rahimahullah, laisa bi afsahikum wala bi a'lamikum, justru kalian, sebagian kalian lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'rifunahu mundu nasha'a bainakum la yaktubu wala yaqra, dan kalian pun mengenali dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, kalian mengenali dia Muhammad. Dia tumbuh kembang di tengah-tengah kalian, besar, ya, di kalangan kalian, di, ya, kampung kalian sendiri di Mekah. Kalian tahu siapa Muhammad. Sejak kecilnya kalian kenali dia. Yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Fa'atakum bikitabin za'ama annahu min indillah. Yang mana Nabi membawa kepada kalian sebuah kitab yang dia meyakini dan menyatakan itu datang dari sisi Allah. Wa qultum antum annahu taqawwalahu waftarahu. Kemudian kalian menyatakan bahwa dia mengada-ngada kitab itu dan mendustakan atas nama Allah. Dia dusta, mengada-ngada. Itu bukan dari sisi Allah. Nah, fa in kanal amru kama taqulun. Jika memang demikian apa yang kalian katakan, memang keadaannya demikian, jika benar ucapan kalian, klaim kalian tadi bahwasanya ini adalah kedustaan Nabi Muhammad SAW, ini adalah sikap mengada-ngada perbuatan Nabi sendiri membuat buku ini, kitab ini. Qala fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau begitu coba kalian buat satu surat yang semisal dengan ayat Al-Qur'an tadi, surat Al-Qur'an. Di sini ada tantangan Allah kepada mereka. Allah menyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan itu Al-Qur'an kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah tantang mereka, masyarakat Quraisy, kufar Quraisy yang afsahu al-Arab, orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Allah tantang mereka dengan menyatakan, kalau begitu, ya, coba buatlah, datangkan sebuah surat yang semisal dengan Al-Quran. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhadaikum. Dan coba kalian minta tolong, ya, kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu, dari penolong-penolong kalian, pembantu-pembantu kalian. Coba kalian saling bekerja sama, bahu-membahu, ya. Coba buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Qur'an. Qala fa inna hadza amrun yasirun alaikum. Sungguhnya ini perkara yang mudah bagi kalian. Khususan wa antum ahlul fasaha wal khitaba wal adawah al azimah lir rasul. Terkhusus kalian adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Kalian pandai di dalam bercakap, berdialog. Kalian orang-orang yang pintar dalam berdialog, pintar dalam menggunakan bahasa Arab di dalam khitabah, berbicara. Dan kalian sangat keras permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in ji'tum bi suratin mim mislihi, jika kalian bisa mendatangi satu surat semisal Al-Qur'an, fa huwa kama za'amtum, sebagaimana yang kalian sangka, kalian anggap. Wa illam ta'tu bi suratin min mithlihi, jika kalian tidak bisa mendatangkan sebuah surat semisalnya. Wa ajiztum ghayatal ajzi, dan kalian lemah dengan selemah-lemahnya, tidak mampu sama sekali. Walan ta'tu bi suratin min mithlihi, dan kalian tidak akan mampu untuk membuat surat semisal Al-Qur'an. Tidak mampu, Allah menyatakan. Fa illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian bisa melakukannya dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Dan memang mereka tidak sanggup. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka terheran-heran. Mereka takjub dengan susunan bahasa Al-Quran yang begitu indah. Terkandung makna yang luar biasa. Kalah, ya, bait-bait syair mereka itu kalah dengan bahasa Al-Quran, dengan sastra yang sangat tinggi. Luar biasa. Kagum mereka, ya, dengan susunan ayat. Demikian pula makna-maknanya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Sehingga kita dapat di dalam Al-Quran sering ada kalimat-kalimat yang sama di belakang, ya. Allah samakan. Itu juga sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Arab, ya. Sebagai bentuk penampakan, penunjukan bahwasanya Al-Quran ini memiliki sastra yang tinggi, ya, memiliki sastra yang tinggi. Barakallahu fikum. Qala walakin hadza at-taqyimu, di dalam nuskhah lain hadza al-arad, yani ma'an taqhim al-arad, penjelasan ini ala wajhil insaf wat tanazzul ma'akum, ini sebagai bentuk insaf saja, adil, sikap sportif adil dan mengikuti ya keinginan kalian. Jadi ketika kalian menyatakan ini na'am, ini buatan Nabi, ini buatan Muhammad, ini dusta, ayat-ayat ini bukan dari sisi Allah, Allah mengikuti mereka, tanazul. Coba kalau begitu ya, kamu datangkan surat semisal ini, demikian tantangan Allah. Sudah kalau kalian menyatakan dusta, iya enggak apa-apa, silakan. Coba kalian buat surat, satu surat semisal ini. Iya, tanazul. Qala fa hadza ayatun kubra, ini merupakan tanda-tanda yang besar, wa dalilun wadihu, dan dalil yang sangat jelas gamblang, ala sidqihi wa sidqi ma jaa bihi, tentang kebenaran dan kejujuran Nabi, bahwasanya beliau adalah seorang Nabi dan Rasul, utusan Allah, dan benarnya syariat yang beliau bawa. Wa yata'ayyanu alaikum ittiba'uhu, maka sudah wajib, lazim bagi kalian untuk mengikuti beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqa'u an-nari allati balagat fil hararatil azima wasyiddah, dan hendaknya sudah sepantasnya bagi kalian untuk berlindung dari api neraka yang panasnya sampai kepada puncak kepanasan dan kedahsyatan. Angkanat suquduhan nas wal hijara, yang mana bahan bakar untuk menyalakan neraka itu adalah manusia dan batu. Nauzubillah. Bahan bakarnya untuk menyalakan api neraka itu manusia dan bebatuan. Laisat kanari dunya lati innama tutaqadu bil hatabi, tidak sebagaimana api di dunia yang dihidupkan api tersebut dengan apa? Dengan kayu bakar. Iya. Kita menghidupkan api dengan kayu bakar atau dengan yang semisalnya. Ya, gas. Nah. Itu lebih ringan. Wa hadhin nar, dan api ini al mausufatu mu'addatun muhayya'atun lil kafirina billahi wa rasulih. Neraka yang disifati ini tadi Allah sifatkan dengan apa? Ya, bahwasanya neraka ini waquduhan nas wal hijara, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Dahsyat api ini. Ini Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Fahdaru al-kufra bi rasulihi ba'da ma tabayyana lakum annahu rasulullah. Maka waspada kalian dari sikap kufur, mengingkari, mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah nampak jelas bagi kalian bahwa beliau benar-benar seorang Rasulullah, utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, taib, ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah ta'ala pembahasan selanjutnya kita akan baca lagi dan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala, setelah Syawal biidznillah, dan insyaallah ta'ala di bulan Ramadan kita akan fokus untuk ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, berpuasa, tarawih, qiraatul Quran, dan juga talabul ilm tetap kita lakukan, yaitu kita menghadiri kajian menjelang berbuka sebagaimana yang kita adakan di masjid-masjid di kota ini, tempat kajian kita, yang mana insyaallah nah kita akan adakan kajian tersebut di 3 masjid, yaitu di musalla ini atau Masjid Iqib, kemudian di Al-Mizan dan di Al-Muhtadin. Semua kajian akan dimulai sebelum berbuka, mungkin 30 atau 45 menit sebelum berbuka atau menjelang berbuka. Maka di bulan Ramadan juga kita memanfaatkan kesempatan untuk talabul ilm. Justru kita lebih semangat di bulan Ramadan untuk menuntut ilmu. Di situ kita akan mendapatkan mutiara-mutiara ilmu sebagai bahan atau landasan bagi kita dalam beramal, di dalam membenarkan dan membetulkan amalan-amalan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk melakukan ibadah tersebut, amal saleh di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam setiap amalan dan ucapan kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.